الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kembali kita lanjutkan kajian kita, mempelajari daripada kitab tafsir Sir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan, dan masih dalam tafsir surat Al-Fatihah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lanjutan daripada ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Aidullana warsitna wawaffiqna lisiratil mustaqim, yakni maknanya tunjuki kami dan berikan bimbingan kepada kami serta berikan taufik kepada kami menuju kepada jalan yang lurus. Dan makna daripada ihdinash shiratal mustaqim juga kokohkan kami di jalan yang lurus tersebut. Karena setiap muslim dia tertuntut untuk istiqomah di atas shiratal mustaqim. Tertuntut agar selalu berada di atas shiratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah atau ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini adalah perintah untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ini juga merupakan perintah agar kita senantiasa istiqomah. Dan Allah juga menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqam, sungguhnya orang-orang yang mengucapkan kalimat rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Ini merupakan perintah untuk setiap muslim tertuntut agar istiqamah dalam setiap perkara, dalam setiap urusan, istiqamah di atas agamanya, yakni di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap waktu kita butuh kepada bimbingan Allah di atas setiap perkara yang kita berada padanya. Dan karenanya surat ini, surat Al-Fatihah, diperintahkan untuk dibaca pada setiap sholat-sholat kita. Dan tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca surat ini pada setiap rokaatnya. Karena makna ini, karena kandungan ini, dullana warsyidna wawaffiqna lisiratil mustaqim. Lantas apa itu siratul mustaqim? Wa huwa at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannati. Jalan yang lurus adalah jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang akan menghantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Dan siratul mustaqim itu adalah mengenali al-haq mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Seseorang kalau dia diberi pemahaman terhadap agama, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dia dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seseorang yang dia beramal di dalam agama tetapi dengan tanpa bimbingan, tanpa ilmu, maka dia dinyatakan sesat di dalam agama. Sehingga dengan ini kita ketahui makna daripada shiratul mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang beramal di atas ilmu. Maka shiratul mustaqim dimaknai di sini ma'rifatul haq wal amal bihi. Jalan yang lurus adalah mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Fahdina ila syirat wahdina fis syirat. Maka tunjukilah kami menuju ke jalan tersebut, dan tunjukilah kami untuk bisa kokoh di atas jalan tersebut. Ila syirat artinya ditunjukkan kepada jalan tersebut. Fis syirat artinya dikokohkan di atas jalan tersebut. Karena seseorang ya, dengan dia telah menjalankan sholat, membaca Al-Fatihah, ya tentunya dia berada di atas syirat. Tetapi kita tidak tahu apakah kita akan istiqomah di atas syirat tersebut ataukah tidak. Maka kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah di atas apa? Di atas shirath tersebut. Ilal mamat, ila an nalqa, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah. Dengan ini fal hidayatu, hidayah itu ila syarat luzum dinil Islam. Taib. Di sini hidayah, ihdinash shiratal mustaqim itu ada dua. Yang pertama tadi yang telah disebutkan, menuju kepada jalan. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Fahdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim, yakni ihdina ila syarat wahdina fis syarat. Fal hidayatu ila syarat luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Wal hidayatu fis syarat tasmal al hidayah li jami'i tafasil adiniyah ilman wa amalan. Fahadat du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abd. Tayyib. Sekali lagi Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah memberikan gambaran makna daripada ihdinash shiratal mustaqim ada dua. Apa? Hidayah ila shirat. Hidayah ila shirat itu ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni untuk bisa berpegang teguh dengan dinul Islam dan meninggalkan segala macam din ataupun adyan, agama-agama yang lain. Berpegang teguh dengan Islam, yakni ditunjukkan untuk kita kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian wal hidayah fis syirat, setelah kita berada di atas Islam itu, kemudian kita minta kepada Allah hidayah fis syirat, hidayah di atas, hidayah di dalam Islam tersebut. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya hidayah, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah hidayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang Allah tunjukkan, siapa saja yang mengikuti ridwan, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan hidayah. Ini merupakan hidayah fis shirath. Ini merupakan apa? Hidayah fis shirath. Di saat seseorang berada di dalam Islam, maka di sana ada jalan-jalan hidayah yang banyak. Ya. Seseorang berada di dalam Islam, maka di sana ada as-shalah, as-syiam, az-zakah, al-hajj, albir birrul walidain, silatul arham, jihad fisabilillah, dan seterusnya. Itu merupakan subul, subul salam, jalan-jalan keselamatan semuanya. Demikian pula aqaid sahihah, akidah-akidah yang benar, ini merupakan subul salam. Di saat seseorang ditunjukkan oleh Allah kepada Islam dan dia tinggalkan seluruh agama-agama yang selain Islam, dia berada di atas Islam, ya kan? Itu adalah hidayah ila shirath. Kemudian di dalam Islam tersebut Allah tunjukkan kepadanya jalan-jalan ilmu untuk bisa belajar agama. Salat misalnya, bagaimana ahkam usia, ahkam daripada at-thaharah. Ya. Ahkamul miyah. Kemudian salat itu sendiri bagaimana supaya seseorang bisa sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu semuanya merupakan hidayah fis shirath. Sehingga di sini saya menyatakan al hidayah tu fis shirath tasmalul hidayah li jami'i tafasili diniyah. Hidayah fis shirath itu tercakup padanya seluruh rincian-rincian permasalahan-permasalahan di dalam agama Islam ini, ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara praktek amalan. Fahadha du'a min ajma'il adi'iyah wa anfa'iha lil 'abd. Maka doa ini min ajma'il adi'iyah. Doa ini merupakan di antara doa-doa yang paling mencakup dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Karenanya diwajibkan untuk dibaca dalam setiap sholat kita. Yang bihadza wajib 'alal insan an yad'a Allah bihi fi kulli raka'ah min sholatih. Wajib untuk dibaca pada setiap rakaat. Li daruratihi ila dzalik, karena kebutuhannya yang sangat mendesak padanya. Kita tidak akan bisa untuk istilahnya lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap mata. Setiap daripada kegiatan-kegiatan kita dalam keseharian kita, kita butuh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian mengandalkan kemampuan kita sendiri, pasti kita akan tersesat. Karenanya di antara doa Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau ya Allah, jangan engkau berikan, jangan engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri walaupun apa? Walaupun sekejap mata. Karena seseorang di saat kemudian sudah merasa cukup dengan dirinya, itu merupakan awal daripada kebinasaannya. Tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu awal daripada kebinasaan dirinya. Setiap muslim wajib bagi dia untuk senantiasa berpegang teguh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha shirath al-mustaqim huwa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tidak disebutkan di dalam Al-Fatihah siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Akan tetapi di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa may yut'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sehingga dari sisi ini kita ketahui makna daripada ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan dari kalangan para siddiqin. Wasuhada, dari kalangan para suhada. Wasalihin, dari kalangan orang-orang salih. Maqam yang tertinggi adalah nubuah, kenabian. Ini maqam yang tertinggi. Dan maqam ini sudah tidak mungkin untuk bisa dicapai orang-orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dicapai. Kenapa? Karena kerasulan dan kenabian telah tertutup dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa memastikan setiap orang yang mengaku dirinya nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pendusta, dajjal. dengan tanpa ragu sedikit pun. Siapapun yang menyatakan dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah pendusta. Nah, sehingga maqam yang memungkinkan untuk kita meraihnya saat ini adalah maqam as-siddiqin. Maqam as-siddiqin, dan siddiqin yakni orang-orang yang jujur, senantiasa menjaga kejujurannya. Ya, orang-orang yang jujur dalam amalannya. Jujur dalam amalan bagaimana? Ya, di saat dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala dia jujur. Jadi jujur di sini tidak hanya dalam ucapan tetapi juga dalam amalan. Keserasian antara apa yang dia kerjakan dengan apa yang di dalam hatinya. Dia mengerjakan sholat, tentu orang memandangnya dia sedang sholat untuk Allah. Tetapi kalau dia ternyata ingin supaya dilihat manusia, berarti tidak jujur dia dari amalannya. Maka kejujuran dalam hal ini, seorang yang sampai pada maqam siddiq adalah orang-orang yang terpelihara keikhlasannya. Sehingga ini maqam yang tertinggi. Demikian pula dalam ucapan, dia tidak pernah dusta. Senantiasa dia jujur dalam ucapan, menjaga ucapannya walaupun berat resikonya. Dia tidak mau untuk kemudian berdusta sama sekali. Ini maqam yang sangat tinggi, maqamnya para siddiqun. Kemudian yang kedua adalah suhada. Suhada di sini adalah suhada ma'rokah. Suhada dalam artian orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimatullah. Jihad yang dilakukan secara syar'i, jihad yang dilakukan sesuai dengan ilmu, bukan serampangan. Jihad yang dilakukan secara syar'i, maka ada waktu-waktunya, diatur oleh syariat. Kapan waktunya, siapa yang diperangi, bagaimana cara memeranginya, dan seterusnya, diatur di dalam syariat. Apa yang boleh dilakukan dalam jihad, apa yang tidak boleh dilakukan dalam jihad. Karena ini jihad adalah amalan di dalam Islam yang sangat mulia, sangat tinggi. Ya. Sehingga ada aturan-aturan mainnya, tidak kemudian serampangan. Bom bunuh diri dianggap jihad. Membuat kerusakan, keonaran, ya, di tengah-tengah kedamaian. Jihad adanya di masa-masa perang. Musuhnya jelas, lawannya jelas, dan itu pun dengan terang-terangan. Ya, ini Darul Harb. Ini adalah negeri kafir yang memerangi kaum muslimin. Terjadi kontak senjata yang jelas. Bukan dalam keadaan di tengah-tengah kaum muslimin, di situ dalam keadaan aman, damai, kemudian melakukan jihad. Itu bukan jihad. Sehingga jihad ada aturan mainnya, ada ilmu yang harus dipelajari. Kitab-kitab jihad dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas oleh para ulama. Di dalam seluruh kitab-kitab para ulama, di sana ada Kitabul Jihad. Kita lihat Bulughul Maram misalnya, Kitabul Jihad ada atau tidak? Ada, diajarkan. Ya. Kitab Bulughul Maram, setiap pondok pesantren pasti ya mengajarkan kepada santri-santrinya kitab tersebut. Bahkan Riyadhus Shalihin pun juga ada permasalahan jihad. Ya. Diatur di sana. Kitab Umdatul Ahkam, di situ ada Kitabul Jihad. Kitab-kitab ahkam fikih semuanya pasti akan membahas kitab itu, ya, tentang masalah itu. Sehingga lucu kalau seorang muslim kemudian merasa fobi terhadap kalimat jihad atau berusaha untuk kemudian disingkirkan kalimat jihad ini dari khazanah ilmu Islam, padahal itu merupakan dzirwatus sanamil Islam, setinggi-tinggi puncak kemuliaan di dalam Islam, amalan yang sangat besar. Dan itu dari semenjak kecil kita diajarkan demikian oleh orang-orang tua kita, jihad adalah amalan yang mulia. Tetapi karena keberadaan dari orang-orang yang mencoreng-moreng amalan ini, ya, kesucian daripada jihad ini, ya, kemudian bahkan di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, kalimat jihad menjadi kalimat yang sangat-sangat menyeramkan. Seolah-olah itu merupakan, ya, identik dengan terorisme. Luar biasa. Siapa yang kemudian terugikan, ya, dengan buruknya citra Islam seperti ini? Kaum muslimin. Maka dalam perkara ini kita harus untuk mengembalikan pemahaman, ya, image, mindset kita kepada perkara ini, ya. Anak-anak kita kemudian juga para pemuda-pemuda kita, ya, harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar ini. Kalau tidak, justru mereka akan sangat rentan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya. Harus dikembalikan, diajarkan, bukan kemudian disingkirkan, keliru. Kebijakan kemudian jangan diajarkan dalam misalnya di sekolah-sekolah tentang masalah jihad, jangan. Itu justru akan menumbuh kembangkan ya, berbagai macam paham-paham radikal. Kenapa demikian? Ya, karena mereka setidaknya tahu tentang bahwasannya di dalam Islam itu ada suatu yang sangat dibanggakan di dalam Islam adalah perang Badar. Apa itu? Jihad. Perang Uhud, apa itu? Jihad. Nah, kalau mereka tidak mendapatkan penjelasan yang benar bagaimana itu jihad secara Islam, ajaran yang benar di dalam Islam, ya, kemudian mereka mendapatkan hal tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, mereka dicuci otaknya, diajarkan tentang bom bunuh diri, diajarkan tentang cara yang sangat singkat untuk bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang mau menikahi bidadari misalnya, rampung sudah selesai, ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Ya. Ini bahayanya. Dan hal ini bisa tumbuh subur. Kenapa? Karena di dalam sekolah-sekolah dari sekolah dasar sampai SMA itu sangat kecil sekali. Ya, apa istilahnya? Dalam kurikulum porsi, ya, porsi untuk mempelajari agama yang benar itu sangat kecil sekali. Ya, sehingga wajar kemudian anak-anak tersebut mereka mencari di luar daripada apa yang semestinya. Sehingga menangkal daripada radikalisme dan sebagainya itu dikembalikan kepada pemahaman Islam yang benar, bukan kemudian Islam dikebiri, ya, pelajaran-pelajaran itu kemudian ditiadakan, bukan. Itu justru akan di samping mengundang polemik, itu justru akan mengembangkan dan menumbuh suburkan paham-paham radikal tersebut tanpa bisa untuk kemudian dibendung. Sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang perkara ini dan membentengi daripada pemuda-pemuda kita dari berbagai macam pemahaman-pemahaman radikal tersebut. Taib. Demikian pula as-salihin. Nah, ini di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-salihin, orang-orang yang saleh derajatnya di bawah as-suhada, di bawahnya suhada. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang mereka menjalankan hak-hak Allah dan juga menjalankan hak-hak manusia. Aqaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Itu as-salihin. Orang-orang yang saleh adalah orang yang menjalankan hak Allah dan menjalankan hak sesama hamba. Ghair siratil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurka atas mereka. Alladzina araful haq wa tarakuhu. Yani orang-orang yang mereka mengenal al-haq tetapi mereka meninggalkannya. Ini yang disebut dengan orang-orang yang maghdub. Jadi siapapun orang yang mereka mengenal al-haq kemudian mereka meninggalkannya, mereka itu adalah orang-orang yang al-maghdub, orang-orang yang dimurka. Maghdub alaihim kal yahud wa nahwihim, seperti Yahudi dan yang semisal mereka. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurka atas mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengenal agama, mereka mengenal ilmu, tapi mereka meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, orang-orang Yahudi, dengan kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menafsirkan ghair maghdubi alaihim, bukan jalan orang dimurka, yakni jalannya orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah dalam firman-Nya, faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka orang-orang Yahudi kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di atas kemurkaan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaih. Maukah aku beritakan kepada kalian dengan yang lebih jelek daripada itu? Kedudukannya di sisi Allah, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahu Allah, yakni orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat, wa ghadiba 'alaih, dan Allah murka. Yakni orang Yahudi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini orang-orang yang dimurka. Demikian pula Allah menyatakan innalladzina takhadul ijla sayana luhum ghadabun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjadikan anak sapi sebagai tuhannya, mereka akan mendapatkan ghadab, mereka akan mendapatkan kemurkaan. Sehingga karenanya ya, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka di dalam firman-Nya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu. Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang mereka itu telah sesat. Ini bicara tentang orang-orang Nasrani. Allah menyebutkan qad dallu, mereka itu telah sesat. Min qablu, dari sebelum itu mereka sudah sesat. Wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Meskipun ya, meskipun tentunya orang-orang Yahudi mereka dimurka, ya tentunya mereka juga tersesat, ya kan? Orang-orang Nasrani mereka tersesat dan tentunya juga akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatannya. Hanya saja sifat maghdub itu lebih dominan pada orang-orang Yahudi, dan sifat dal itu lebih dominan pada orang-orang Nasrani. Dan orang yang tersesat dari umat ini pastinya keadaan mereka tidak akan keluar dari dua keadaan ini. Imam mereka itu orang yang sudah punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu, ini dimurkan mereka nanti. Wa imam mereka semangat di dalam beribadah tetapi tanpa ilmu. Keadaannya tidak ada, tidak akan keluar daripada dua keadaan ini. Kesesatan yang ada pada umat ini, imam mereka ini beramal serampangan tanpa ilmu, berarti sesat. Atau punya ilmu tetapi tidak diamalkan, berarti dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam Islam kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa agar kita senantiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus ini. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang menjadikan ilmu itu hanya sekedar wacana. Sehingga dia mungkin memiliki sekian banyak gelar tetapi tidak ada amalannya. Maka sepantasnya bagi kita untuk mengamalkan daripada setiap ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang sedikit tetapi teramalkan itu jauh lebih baik daripada banyak ilmu tetapi tidak tampak amalan padanya. Fahadihi surah ala ijaziha qadih taw ala ma lam tahtawi alaihi surah min suwadil Quran. Maka surat ini walaupun sangat ringkas, sangat pendek ya, surat ini terdiri dari 7 ayat dan itu pun sangat pendek-pendek lafad-lafadnya, tetapi terkandung padanya perkara-perkara yang tidak terkandung pada surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Seolah-olah ya, seolah-olah seluruh daripada isi Al-Quran itu terangkum dalam satu surat ini saja. Seolah-olah begitu demikian, terangkum dalam surat Al-Fatihah, sehingga dia disebut Ummul Quran. Secara global daripada makna seluruh Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Karena inti daripada Al-Quran adalah membimbing umat, membimbing manusia kepada jalan yang lurus, ya, membimbing manusia kepada jalan yang akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membawa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Fatihah telah diajarkan siapa orang-orang yang terbimbing tersebut, siapa dan jalan siapa yang akan, yang harus kemudian diikuti, kemudian siapa jalan yang harus ditinggalkan, dan macam-macam bentuk kesesatan. Orang yang berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya, ya, orang yang beramal tetapi tidak dengan ilmu. Selesai sudah. Semua daripada isi di dalam Al-Qur'an semua terangkum dalam kalimat tersebut. Demikian pula di dalam Al-Qur'an berisi tentang tauhid, itu dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah di awal-awalnya. Tiga macam tauhid sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Demikian pula yaumul jaza sudah ada di dalam Al-Fatihah. Ya kan, maliki yaumiddin dan seterusnya, ya. Semuanya terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Kalaupun di dalam Al-Qur'an ada kisah-kisah para nabi, maka di dalam Al-Fatihah terdapat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Jalannya siapa? Jalannya para nabi. Kan begitu. Sehingga seluruh daripada Al-Qur'an, inti daripada Al-Qur'an terkandung di dalam satu surat, Al-Fatihah. Maka ini mustahil untuk bisa ya dibuat yang demikian ini kecuali oleh Rabbul Alamin. Ini merupakan bentuk daripada ijazul Quran. Karenanya saya menyatakan di sini fatadhammanat anwa'ut tauhid ats-tsalatsa, terkandung di dalam Al-Qur'an tiga macam tauhid. Tauhidur rububiyah yu'khadh min qawli Rabbil Alamin. Yang pertama tauhid rububiyah terambil dari firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan telah lewat tafsirannya. Wa tauhidul uluhiyah ilahiyah, dan juga tauhid uluhiyah ini terambil dari apa? Yu'khadh min laf Allah lafzul jalal wa huwa ifradullah bil ibadah. Tauhidul uluhiyah yakni mengesakan Allah di dalam ibadah, terambil dari kalimat lafzul jalalah Allah, atau terambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah lewat juga. Wa min qawli iyyaka na'bud, kalimat iyyaka na'bud ini makna la ilaha illallah, sudah lewat rincian masalahnya. Iyyaka itu hanya kepadamu, artinya ini adalah isbat. Na'budu iyyaka hanya kepadamu, ini menafikan seluruh daripada sesembahan-sesembahan. Iyyaka artinya apa? La ilaha illallah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada yang selainnya ya Allah. Ini makna daripada kalimat la ilaha illallah, dan ini merupakan makna daripada tauhid. Wa tauhidul asma wa sifat wa itsbatu sifatil kamalillahi ta'ala. Demikian pula terkandung padanya tauhid asma, tauhidus sifat. Tauhidul asma artinya tidak ada yang sama nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama selainnya. Kalaupun kesamaan daripada nama sebutan, tetapi tidak sama pada hakikatnya. Kalau seseorang ada yang diberi nama, misalnya ya, seseorang diberi nama dengan nama Aziz misalnya ya, tetapi beda dengan nama Allah Aziz, Al-Aziz yang ada pada nama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul maha perkasa ya, maha mulia. Sedangkan seseorang mungkin namanya Aziz tetapi dia orang yang lemah. Atau walaupun dia kuat, maka kekuatannya sangat terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha perkasa. Sehingga meskipun sama, sekedar sama dari sebutan saja nama, tapi tidak sama pada hakikatnya. Sehingga Al-Aziz bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan Al-Aziz bagi nama makhluknya. Ar-Rahim, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan Rahim yang mungkin itu adalah nama manusia. Namanya siapa? Rahim. Ya, tetapi dia tidak memiliki rahmat sebagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaannya. Kalaupun seseorang punya sifat sama dengan sifat Allah, Allah itu mendengar, manusia juga mendengar. Pendengaran manusia berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran manusia sangat terbatas ya. Dia memang mampu mendengar, tetapi dengan jarak tertentu. Itu pun dengan syarat ya, tidak terhalang oleh sesuatu. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala sesuatu, tidak mampu dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Maka wa itsbatu sifatil kamalillah, itu semua merupakan itsbat, penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allati atsbataha li nafsihi, yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa atsbataha lahu rasuluhu, dan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wala tasbih, dengan tidak membuang maknanya, tidak pula menyerupakannya ya. Tidak membuang makna artinya tentunya ini seseorang di saat kemudian ya Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya, dan ini berbicara tentang masalah nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya kan? Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah berbicara. Berarti Allah punya sifat berbicara, iya. Dan kalau berbicara berarti sama dengan makhluk. Kalau begitu kita tidak boleh mengatakan Allah itu berbicara, karena akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan bahwa bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Makhluk saja satu dengan yang lain cara berbicaranya berbeda. Cara berbicara beda. Ada orang yang berbicara dengan pelan, ada orang yang berbicara dengan, dan suara itu pun berbeda satu dengan yang lain, sehingga seseorang bisa dikenal dengan sekedar suaranya. Ya. Seseorang berbicara, oh itu fulan. Kenapa? Karena suaranya dia. Ya. Orang lain lagi, oh itu fulan. Kenapa? Karena ada serak-serak bahasanya, berarti itu fulan. Satu manusia dengan manusia yang lain sudah berbicara sudah beda. Ya kan? Nah ini Rabbul Alamin tentunya tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya. Tidak ada yang mengetahui bagaimana berbicara Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya dia berbicara. Maka kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Tetapi juga tidak boleh membuangnya. Ta'til. Ta'til itu artinya membuang nama tersebut. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Ya. Nah, tamsil itu menyamakan. Menyamakan itu bagaimana? Allah berbicara seperti kita berbicara. Tidak boleh. Ataupun menyerupakan. Karenanya di sini dikatakan min ghairi tasbih. Min ghairi tamsil wala tasbih. Wa qaddala ala dhalika lafdu alhamdu. Kama taqaddam. Dan ini telah ditunjukkan oleh lafad alhamdu sebagaimana telah lewat. Jadi kalimat alhamdu, segala puji di situ maknanya adalah segala puji, pujian semuanya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nama dan sifatnya. Bahwa setiap nama dan sifat Allah terkandung padanya kesempurnaan. Tidak sedikit pun serupa dengan makhluknya. Wa tadammanat itsbatun nubuwah fi qawlihi ihdinash shiratal mustaqim, dan terkandung padanya itsbatun nubuwah, kenabian. Penetapan kenabian di dalam firman-Nya ihdinash shiratal mustaqim li'anna dzalika mumtani biduni risalah, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena itu tidak mungkin kecuali dengan adanya risalah, ya. Tidak mungkin kecuali dengan adanya rasul yang diutus yang mengajarkan tentang apa itu shiratal mustaqim, apa itu jalan yang lurus. Maka jalan satu-satunya untuk sampai kepada makna ini adalah dengan apa? Dengan diutusnya seorang rasul menjelaskan tentang ihdinash shiratal mustaqim, tentang shiratal mustaqim itu seperti apa. Allah menyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur. Nur di situ adalah Rasulullah. Nurun yakni rasul, wa kitabum mubin yakni Al-Qur'an. Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala rasul, seorang rasul, dan kitab yang nyata yakni Al-Qur'an. Seorang rasul yang menjadi cahaya membawa kitab yang nyata. Wa itbatul jaza 'alal a'mal, di dalam Al-Fatihah juga terkandung padanya balasan daripada setiap amalan. Fi qaulihi, dalam firman-Nya Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Wa anal jaza yakunu bil 'adl, dan bahwasanya balasan di situ tentunya dengan seadil-adilnya. Li'anna din ma'nahu al-jaza, karena din di situ maliki yaumiddin artinya adalah pembalasan. Maliki yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Al-jaza bil-adil, pembalasan dengan seadil-adilnya. Bahkan saking adilnya, dan ini merupakan bentuk daripada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, amalan sekecil apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithqala dzarratin, walaupun mithqala dzarrah, sekecil dzarrah, ini materinya sangat kecil sekali, itu kebaikan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kejahatan, kejelekan, setiap orang akan melihat nanti kejelekan yang telah dia kerjakan. Wa tadammanat itsbatul qadar, juga itsbatul qadar, ya, terkandung di dalam surat Al-Fatihah, penetapan tentang takdir. Wa anal abda fa'ilun haqiqatan khilafan lil qadariyah wal jabriyah, dan bahwasannya seorang hamba itu melakukan amalannya betul-betul secara hakiki dia melakukannya, karenanya dia meminta kepada Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus supaya kami bisa berjalan di atas jalan tersebut. Jadi supaya kami bisa beramal dengan amalan-amalan kami yang membawa kepada keridhaan-Mu. Berarti di situ hamba itu tidak kemudian majbur sebagaimana Jabriyah, atau hamba itu ya juga tidak kemudian sama sekali tidak ada apa campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya seperti yang diucapkan oleh Qadariyah. Dengan meminta kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim, ini menunjukkan bantahan terhadap Qadariyah yang ingkar terhadap takdir, dan juga bantahan kepada Jabriyah yang menyatakan manusia itu terpaksa dalam setiap amalannya. Taib. Bal tadammanat ar-rad ala jami'i ahli bidah. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah itu sudah terkandung bantahan kepada seluruh daripada pengikut kebid'ahan awid dolal, ya, berbagai macam pengikut kesesatan. Fi qawlihi ihdinash shiratal mustaqim, dalam kalimat tunjuki kami jalan yang lurus. Li'annahu ma'rifatul haq wal amal bihi, karena jalan yang lurus itu artinya adalah mengenal al-haq dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi' wa dhal fa huwa mukhalifun lidzalik, sedangkan setiap mubtadi' ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah itu mereka beramal tapi tidak dengan ilmu. Ini jalannya orang-orang Nasrani. Dan dhal, ya, orang-orang yang tersesat, fa huwa mukhalifun lidzalik, dia menyelisih daripada hal tersebut. Wa tadammanat ikhlasud din lillahi ta'ala ibadatan wasti'anatan, terkandung padanya pengikhlasan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah wasti'anah. Fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala dari sisi peribadatan dan dari sisi permohonan pertolongan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka perkara agama yang mana yang kemudian terlewatkan dari surat Al-Fatihah? Perkara agama yang mana yang tidak tersebut di dalam surat Al-Fatihah? Semua terkandung di dalamnya. Semua rincian-rincian agama terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga ini merupakan surat yang sangat agung dan sangat mulia, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk berikutnya ada usulan, ya, kita membahas bukan lanjutan surat Al-Fatihah yakni surat Al-Baqarah, tetapi ya ada usulan untuk dibahas juz amma. Yang dibahas adalah juz amma dengan alasan bahwa yang paling sering kita baca dalam sholat kita kan ya juz amma. Kalau Al-Baqarah itu jarang-jarang yang sudah hafal, ya kan, jarang-jarang yang sudah hafal, sehingga ya jarang-jarang dibaca juga di dalam sholat. Nah, maka usulan itu ana pandang bagus, ya, masya Allah, jazakumullah khair atas yang mengusulkan. Dan kita insya Allah akan mengkaji. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan memulai dari surat An-Naba. Ya, surat An-Naba. Amma yatasaalun itu. Ya, supaya antum juga bersemangat menghafalkan surat An-Naba. Nanti dipahamkan satu persatu ayat demi ayat dengan gampang, insyaallah dengan ringan begitu. Maka akan mudah bagi kita untuk menghafalkannya dan kemudian bisa membacanya dalam salat-salat kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.